أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. يقول تعالى berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama ghanimtum min syai', sungguhnya apa yang kalian ambil dari harta rampasan perang, qahran bihaq, ghanimah itu dengan kekerasan, dengan tindakan, dengan penekanan, penyerangan, itu ghanimah. Ya, ghanimah itu diambil, diraih, diambil, didapatkan dengan pertempuran. Kalau selain daripada itu, ya, tanpa perang, peperangan, misalkan kaum muslimin menyerbu, menyerang, memerangi satu daerah, tiba-tiba musuhnya lari, tunggang langgang, lari, itu bukan ghanimah namanya. Ya. Fa'. Kalau ghanimah didapatkan, diraih dengan pertempuran, dengan peperangan, dengan nyawa, darah. Kalau fa', tidak. Tidak ada pertempuran, mereka kalah. Tanpa syarat mereka lari, sehingga kaum muslimin bisa mengambil harta mereka, tanah mereka dan lain sebagainya. Nah, itu fake. Ya, sehingga di sini Allah mengatakan bahwasanya ghanimah harta rampasan perang yang diraih dengan pertempuran, peperangan, qahran, baik sedikit maupun banyak. Jatah bagian milik Allah 1/5. Ada bagiannya milik Allah itu 1/5. Maksudnya milik agama Allah. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala 1/5. Di jalan Allah harus diambil, disisakan, diberikan 1/5 bagiannya. Ya, dari sekian harta rampasan perang yang harus dikeluarkan, disisihkan milik Allah dulu 1/5. Wa baqilakum ayyuhal ghanimun. Sisanya bagi kalian. Ya, karena ghanimah Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Sehingga dikeluarkan, disisihkan milik Allah untuk Allah Subhanahu wa taala 1/5. Sisanya bagi kaum muslimin yang berperang, yang bertempur. Yaqsimu ala ma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibagi sesuai pembagian Rasulullah SAW. Lirajil sahmun walil faris sahman. Lifarasi wa sahmun. Bagian Rasulullah SAW bagi pasukan pejalan kaki, artinya yang tidak membawa kendaraan, dia dapat 1 bagian. Ya, untuk mereka yang memiliki kendaraan seperti kuda, kuda atau yang semisalnya unta, diajak dibawa untuk berperang. Jadi kudanya, kendaraannya 1 bagian, ya, dan orangnya 1 bagian. Berarti kalau dia memiliki kuda, maka dia mendapatkan 2 bagian, ya, dia dan kendaraannya. Nah, artinya misalkan dari 1000 orang, pasukan orang misalkan, kemudian taruhlah asumsi, asumsi dapat misalkan 1 miliar. Ini asumsi saja, supaya ada gambaran. 1 miliar, 1/5 ya dari 1 miliar berapa? Hah? Berapa? 250 juta untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam artian untuk agama Allah. Kaum muslimin fakir itu diserahkan kepada pimpinan. Sisanya berarti kan berapa? 750 juta. Ya, misalkan pasukannya ada 1000, mereka kan dibagi. Yang 500 pasukan berkuda dan lain sebagainya. Paham? Kalau pasukan berkuda dia dapat dua bagian. Kendaraannya dan orangnya. Paham gak? Ya, ini pembagian dari Rasulullah SAW. Pembagiannya seperti ini. Ya, bagi yang pejalan kaki dia bawa senjata, bawa apa, dan bawa tubuhnya jalan kaki, ya, dia cuma dapat satu bagian. Karena mau, ya, karena apa? Apa namanya? Yang berkendaraan ya modalnya dari dia. Enggak dimodalin, enggak dibeli nih. Enggak punya kendaraan dibeli, enggak. Modal dari awal ya dari dia. Makanya ada ibaratnya kalau zaman sekarang ada pengeluaran kos. Nah, itu diganti, itu dapat bagiannya. Ya. Kendaraan itu ada bagiannya. Lil faris, ya, bagi pasukan berkuda. Faris itu pasukan berkuda dapat dua bagian. Bagian kendaraannya satu bagian untuk dirinya. Wa ma hadzal khubs, 1/5 ini ya wa qasam khams ashur, dibagi 5 lagi. 25. Tadi asumsi berapa? Asumsinya berapa? 250 juta dari 1/5 dari 1 miliar. Ya, ini dibagi 5 nih. Satu bagian untuk Allah dan Rasulnya. Ini yusarrif fi maslahil muslimin al-'am, diberikan, dikeluarkan untuk maslahat kaum muslimin. Kaum muslimin ketika ini butuhnya apa? Makanan, bahan pokok dan lain sebagainya. Itu 250 juta dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, fakir miskin dan lain sebagainya. Faham? Wa min ghairi ta'yin li maslahah, tidak menentukan. Ya, enggak harus ini, enggak dilihat kondisi daerah situ, keadaan sekarang butuhnya apa. Misalnya ketika COVID, misal ketika COVID sakit banyak wabah penyakit. Itu dibutuhkan apa? Tentunya dibutuhkan obat-obatan dan bahan makanan. Ya beli itu. Bedanya kalau dibutuhkan ya bahan pokok, beras, memang kelaparan. Ya itu yang dibutuhkan. Artinya enggak baku. 1/5 itu diberikan maslahat kaum muslimin, tidak baku untuk baju. Ya, tidak. Dilihat kondisional daerah tersebut. Mafhum? Bisa dipahami? Menurut saya dari masalah tanpa ditentukan bendanya. Artinya apa? Dilihat itu butuhnya, kaum muslimin butuhnya apa sekarang? Oh, kehausan, berarti apa? Air minum, butuh air minum. Ya, kalau bisa untuk ngebor air ya air, karena bakal panjang maslahatnya. Ya, kalau untuk bahan pangan ya berikan bahan pangan. Ya, itu tidak harus saklek AA BB tidak. Itu dikembalikan kepada maslahat kaum muslimin ketika itu di daerah tersebut butuhnya apa. Ya. Dan Allah janganlah oleh Rasulnya, karena 1/5 Allah berikan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, Allah wa Rasuluhu ghaniyanan. Dan Allah tidak butuh sebenarnya, maksudnya ini untuk kaum muslimin, untuk agama Allah. Ya, fa ulima anna li ibadillah. Sehingga dari situ diketahui 1/5 ini untuk hamba-hamba Allah. fuqara wal masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Fa idza lam yu'ayyin lahu musrifa dalla 'ala al musrifa li masalil 'amah. Ketika tidak ditentukan siapa orangnya, maka dikembalikan lagi kepada maslahat umum sifatnya. Ya, kondisional daerah itu ketika paceklik butuh air, kemarau, bahan pangan enggak ada. Ya, itu kasih air, kasih bahan pangan, kasih sembako misalnya. Ya. Sekarang nih lagi musim apa? Apa namanya? El Nino. El Nino ini apa? Panas, cuaca panas. Kalau cuaca panas berarti yang butuh apa? Air, sembako dan yang semisal. Ya itu yang diberi. Artinya tidak ditentukan benda, bendanya satu, objeknya, bendanya satu, tidak. Mafhum ada? Bisa difahami? Walhumus tani, seperlima yang kedua, bagian yang kedua, karena tadi disebutkan seperlima itu untuk maslahat umum. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua diambil dari seperlima juga, lidil kurba, kerabat karibnya Rasul. Artinya alul bait. Ini harus ada bagian, walaupun dia enggak berperang. Walaupun dia enggak berperang, ada bagiannya. Siapa alul bait? Kerabat karib Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya, ini diidofahkan kepada qarabah, dalil ala annal illah fi mujarrad qarabah. Sehingga bagian mereka, kerabat Rasul, keluarganya Rasul, itu dapat bagian. Ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib ke bawah. Misalnya di Indonesia ada gak dari keturunan Rasul? Ya kasih. Kasih. Keturunan Rasulullah SAW dari Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib. Bagian yang sama, yang kaya atau yang fakir, sama. Ya. Dari keturunan Rasul ini kaya, ya dia keturunan Rasul, ya kasih. Dari jalan siapa? Bani Hashim atau Bani Muttalib, ya baik laki-lakinya maupun perempuan. Berarti misalnya ada 100 orang misalkan, berarti dia dapat bagian berapa? Diambil dari 1/5, 1/5 dibagi 1/5, berarti berapa tuh? Hah? Ya kan dapat 1/5. Ayo diambil. Itu dibagi lagi misalkan asumsi dari Bani Hashim Bani Muttalib 100 orang. Ya diambil dari situ. Ya. Nah, itu sama rata itu bagian. Mafhum? Paham ini? Ya. Kemudian al-khamis tsalits, yang ketiga dari 1/5 ini untuk anak yatim. Yang bedanya apa? Yang pertama tadi maslahat umum. Yang kedua kerabat Rasul Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga ini khusus anak yatim. Dicari di situ kaum muslimin, anak yatim siapa? Kasih. Soalnya anak yatim ada 1000, ya diambil 1/5 bagian. Seperberapa ya berarti? Dari 1/5. Satu bagian dari 1/5. Hah? Ayo, jadi berapa? 1/5 bagi 5. Dia satu bagian dari 1/5. Ada misalnya anak yatim 1000, dia bagi. Walaupun dapat 1000-1000, 5000-5000, misalkan, asumsi. Misalkan. Dengan asumsi. Ya. Ini bagian yang ketiga. Baik bapak-bapak, anak kecil, atau yang lainnya, ya, itu diberikan. Yang kelima, yang keempat, ada orang miskin. Fuqara, miskin, yang tadi, yang ketiga, anak yatim, kemudian yang keempat, orang miskin. Baik laki-laki, perempuan, orang tua maupun dewasa atau anak-anak masuk. Yang kelima Ibnu Sabil Al-Gharib, orang yang sedang safar, terputus dari apa? terputus dari apa? Perbekalan. Misal kita safar ke Ambon kemana, habis duit nih, kan malu ngomong, ah ongkos habis, diem, ya dia mesti diem, kenapa dia habis ongkosnya? Ini Ibnu Sabil, ah walaupun kelihatannya ganteng gagah, ah dia jamnya HP-nya bagus, habis ongkosnya habis, ada nggak? Banyak kan kayak gitu, apa nggak ada? Ada. Ya dari dulu sampai sekarang ya, namanya hajat kebutuhan itu ada. Ketika ongkosnya habis terputus, apalagi dia nggak punya ongkos, memang ini berhak dibantu. Ya Ibnu Sabil berhak dibantu, dapat bagian. Lebih-lebih kalau minjem duit, saya minjem duit dong misalnya buat ongkos, dikasih bukan minta-minta. Ya, harus dibedakan fikihnya. Oh, fulan kok minta-minta terus. Bukan itu, Ibnu Sabil. Apalagi dia misalnya ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman atau habis perbekalannya. Ya, menuntut ilmu, kadaro dicopet, habis hilang. Allahu a'lam. Ya berhak dapat bantuan, ini berhak. Lebih dulu ketika dia mengutarakan, "Akhi, saudaraku, ana kehabisan uang. Tolong pinjam 1 juta, 5 juta untuk ongkos. Boleh gak?" Boleh. Bukan minta-minta, bukan tersaulah, dan bukan tercela. Itu hajat, kebutuhan. Kondisionalnya memang, keadaannya memang membutuhkan. Lebih-lebih ketika ada harta zakat. Kalau ada harta zakat, dikasih. Oh ini ada yang zakat, sedekah atau zakat mal, kasih. Ini berhak. Walaupun kelihatannya gagah, kayak apa punya jam tangan, punya HP-nya Apple atau apa. Ini Ibnu Sabil. Terputus dia. Emang enggak punya ongkos lagi. Paham ini? Mau dia laki-laki maupun perempuan. Mau dia keluarga, apalagi kalau keluarga. Habis ongkosnya. Lebih-lebih apa? Berhak untuk dibantu. Diberikan bantuan. Oh enggak, itu di rumahnya kayak. Di rumahnya ini sekarang lagi perjalanan. Mahumah. Dia lagi perjalanan. Butuh uang, butuh ongkos. Paham ini? Ini kondisional seperti ini. Kaum muslimin, kita sebagai penuntut ilmu harus paham. Jangan langsung dijatuhkan. Oh dia minta-minta, dia orang minta-minta terus. Bukan. Dia memang hajat kebutuhan dia udah habis. Ongkos dia udah habis. Ya. Mafhum kan? Ibnu Sabil yang terputus dari ongkosnya, perbekalannya, jauh dari rumahnya, jauh merantau. Orang Ambon, orang Buton ke Cirupa misalnya. Nah, orang Ambon ke Cirupa, ke sini ke Tangerang, habis duitnya. Berhak dibantu. Apalagi dia talibul ilm, penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ini Ibnu Sabil. Jenis golongan yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Ya. Wabil mubashirin yaqulunna qawlan sulghanima la yukhraj an hadhihi al-asnaf wa la yalzam an yakuna fi al-sawa bal dhalika tabal masalah yang aula. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat Ibnu Sabil enggak dapat. Tapi kondisional kata para ulama, dilihat maslahat masing-masing. Artinya siapa yang butuh itu siapa. Fulan misalnya lebih membutuhkan bantuan, ya kasih. Kasih. Wa ja'ala al-ada al-khums ala wajhi syartan lil iman. Pembagian 1/5 ini harus dibagikan. Itu merupakan syarat seseorang disebut orang yang beriman. In kuntum amantum billah. Jika kalian beriman pada Allah dan beriman terhadap apa yang Allah turunkan nanti ketika hari kiamat. Beriman pada Allah dan ketika peperangan perang Badar. Ya Allah pisahkan antara al-haq dan al-batil dan Allah tampakkan antara al-haq dan al-batil dan ketiga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini penting, kadang pembagian itu kita enggak paham. Tadi sudah dijelaskan oleh Ali Walu Sa'di rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.